بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dalam pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang al-wara. Apa itu al-wara? Al-wara adalah meninggalkan perkara yang halal, khawatir terjerumus di dalam perkara yang haram atau bahkan di dalam perkara yang syubhat. Nah, dan hal yang semacam ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahihnya menyatakan, "Man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi." Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menyatakan, "Kullu lahmin nabata min haram fan-naru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka baginya api neraka yang pantas untuknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad bahwasanya orang yang selalu makan makanan yang haram atau syubhat, maka orang yang semacam ini sulit untuk melakukan amal yang saleh. Orang yang punya kebiasaan makan makanan yang haram atau yang syubhat, enggak peduli apa yang dia makan, enggak peduli sumber asal apa yang dia makan, dia enggak peduli. Yang semacam ini sulit untuk melakukan amal yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mampu melakukan amal yang saleh yang diridai, amal yang saleh, dia hanya melakukan amal yang saleh hanya dari zahirnya aja, akan tetapi hakikatnya di dalamnya, di dalam batinnya terdapat hal-hal yang bisa meruntuhkan pahala daripada amal yang dia lakukan yang secara zahir bentuknya amal yang saleh. Naam. Hadzal Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan semacam itu. Orang yang punya kebiasaan memakan makanan yang haram atau yang syubhat, enggak peduli apa yang masuk ke dalam perutnya, maka orang yang semacam ini sulit baginya untuk melakukan amal yang saleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang saleh. Kalaupun dia mampu melakukannya, dia melakukannya dengan segala kekurangan, dengan segala cacat yang ada di dalam hati dan jiwanya dan batinnya, sehingga amal saleh yang secara fisik, secara zahir dia lakukan, tapi enggak ada artinya sama sekali, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada buahnya, enggak ada pengaruhnya bakal diri dan pribadinya dia. Naam. Sebab pondasinya dari awal udah enggak bagus. Ditambahin lagi oleh Habib Abdullah Haddad, diperjelas lagi bahwasanya wa ala kulli hal fal ladzi ya'kulul haram amaluhu mardud. Orang yang makan makanan haram, amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci dan enggak bakal menerima dari hambanya kecuali perkara yang suci. Diperjelas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad wa bayanu dhalik anna al-a'mal la yatasawwar fi'luha illa biharakatil jawarih wa harakatil jawarih la tustata illa bilguwah al-muktasabah minal ghidha fa'in kana al-ghidha khabitha kanat al-quwwah wal harakah al-mutawallidah minhu khabithah. Al-Habib Abdul Haddad menjelaskan bahwasanya amal perbuatan seseorang ya lahirnya adalah dari gerakan tubuh kita. dan gerakan tubuh gak bakal bisa tanpa ada kekuatan energi. Dan energi lahirnya dari mana? Dari makanan yang kita makan. Kalau makanannya berasal dari perkara yang haram, maka kekuatan energi yang dihasilkan, gerak-gerik yang dihasilkan dari energi itu, dan amal perbuatan yang dihasilkan dari gerak-geriknya tersebut berasal dari perkara yang buruk, yang haram, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab mengatakan, beliau mengatakan, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lai yutagabbala minkum illa biwara'in hajiz." Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, apabila kalian sholat sampai kalian bongkok semacam apa tahu? Semacam busur, tahu? Busur melengkung begitu. Nah ente sholat tuh ya ruku, sujud, sampai tuh melengkung ente punya badan kayak busur. Terus ente puasa sampai ente punya badan jadi kayak senar. Maka sungguh sama sekali enggak diterima oleh Allah kecuali tergantung dari sikap, dari sifat wara yang dimiliki oleh kalian. Apa sifat wara? Meninggalkan perkara yang halal, takut terjerumus di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah atau syubhat. Nah. La ilaha illallah. Di dalam hadis diriwayatkan, man ishtara thawban bi ashrat darahim wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi syai'un minhu. Barang siapa beli sebuah pakaian seharga 10 dirham, 9 dirham halal, 1 dirham haram. Beli baju harganya 10 dirham, atau kalau pakai duit kita harganya 100 ribu, 90 ribu duit yang betul-betul halal, 10 ribu duit haram. Maka lam yataqabbalillahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu, maka tidak diterima oleh Allah salat orang tersebut selama masih ada bagian dari pakaian tersebut di dalam di atas tubuhnya. Salatnya enggak diterima selama masih ada bagian dari itu pakaian di atas tubuhnya. Itu di dalam hadis kayak begitu. Padahal 90 ribu halal, 10 ribu doang yang haram. Enggak diterima sama Allah, walaupun cuma sehelai benang yang masih ada di atas tubuh kita, enggak diterima itu salat oleh Allah. Habib Abdullah Haddad ngingetin, bilang sama kita, lihat, itu 90 atau 9 dirham halal, 1 dirham haram. Bagaimana kiranya kalau semuanya dari haram? Dan itu pakaian. Bagaimana kiranya yang udah bercampur sama darah daging kita, makanan? La ilaha illallah. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Orang pergi ke masjid, dia sembahyang, waduh khusyuk banget sholatnya, pulang sendal dia hilang, udah deh ambil sendal orang lain aja. Same. lam yataqabbalillahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu. Bayang ke masjid, pulang tengah jalan lihat ada duit di jalanan, main ambil aja, enggak boleh. Wah, ada duit hilang nih, untung bakal gue nemu duit. Enggak ada istilah nemu duit, mendingan tinggalin. Ada lagi, masya Allah, hadir maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih wasallim, pulang bawa handphone banyak banget. Ada ya begitu kan? Pulang bininya nanya, masya Allah, bawa berkatan apa? Bawa handphone banyak. Kesian, apa gunanya dia hadir maulid? Segitu aja itu udah bisa nilai, gak ada artinya maulid yang dihadirin. Karena itu jaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap kali dia munadharah, munadharah itu diskusi untuk mencari suatu kebenaran, enggak pernah kalah. Selalu hujahnya dia yang terkuat. Cuman dia suka ngeluh. Kenapa? Kadang ketika ingin membawakan suatu hujah, lidahnya suka berat. Ngadu sama uminya. Ngadu sama uminya. Habis dia ngadu, uminya bilang, ngadu Imam Ahmad, Mi, dia cerita, ini lisan kadang suka berat ketika berucap. Apa sebab? Uminya bilang, la'ala dzalika min athari tufaha. Mungkin itu sebab bekas-bekas sisa-sisa dari apel. Apa itu? Ah, ente enggak tahu kan? Ente punya abah Muhammad bin Hanbal. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, nama abahnya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ente punya abah tuh orang saleh, orang yang takwa sama Allah. Enggak pernah seumur hidupnya tuh masuk ke dalam perutnya perkara yang haram. Satu kali dia lagi jalan di pinggir sungai, gak sengaja lupa, ya, lagi ambil wudhu di pinggir sungai, sungai ngalir, tiba-tiba air sungai yang mengalir membawa sebuah apel. Ngalir tuh Imam Muhammad bin Hanbal, abahnya Imam Ahmad, ngeliat tuh apel, diambil sama dia, dimakan segigit. Begitu dimakan dia sadar, la ilaha illallah. Ingat, dia lupa ini punya siapa. Udah dia kebingungan. Akhirnya dia telusurin itu apa, sungai. Ini pastinya dibawa sama air sungai, berarti dari satu perkebunan yang di samping, di pinggir sungai. Ditelusurin sampai berkilo-kilo dia jalan, sampai akhirnya dia dapat perkebunan apel. Dan memang banyak pohonnya itu, ya, dahannya berada di atas itu sungai, sehingga banyak apa, beberapa buah yang jatuh ke sungai dibawa sama aliran sungai. Muhammad bin Hanbal ngelihat itu perkebunan, nah, pasti dari sini. Disamperin. Dia datang, tanya, siapa pemiliknya? Fulan bin Fulan. Siapa dia? Kebetulan pemiliknya gubernur itu negeri. Dia bilang, la ilaha illallah gubernur. Duitnya apa namanya pemerintahan, enggak tahu halal apa enggak. La ilaha illallah, dia bingung deh. Akhirnya mau enggak mau meminta ridhonya. Dia ketemu sama tuh gubernur. Tanya, ente pemilik ini kebun? Iya, saya pemiliknya, kenapa? Dia ceritain, saya lagi wudu, tiba-tiba saya lihat ada apel dibawa sama aliran sungai, saya lupa, saya makan segigit, segitu, habis itu saya apa namanya, baru sadar, saya lupa. Nah sekarang saya datang kemarin, saya telusurin nih, beberapa kilo perjalanan saya tempuh hingga saya dapat ini perkebunan. Begitu. Nah sekarang saya datang kemari, saya pengen minta ridhonya. Kalau emang ente gak ridho, saya bayar berapapun harganya. Si gubernur ngelihat begitu, kebetulan gubernurnya juga orang saleh. Ngelihat nih gak bakal mungkin dia melakukan semacam ini. Melainkan dia orang saleh. Gak ada orang biasa bikin begini. Gak ada orang biasa bikin begini. Segigit apel terus ditelusurin beberapa perjalanan sekian kilo cuman untuk minta ridhonya. Kebetulan, katanya Nabi Sultan. Dia bilang, enggak, gua enggak ridho. Muhammad bin Hanbal bilang, ya Allah jangan. Ane bagaimana kalau ente enggak ridho? Salat ane enggak bisa diterima sama Allah, ibadah ane semuanya. Enggak ada. Ya udah deh, saya bayar berapapun harganya. Mahal harganya. Gubernur. Ya udah, saya bayar di dunia enggak apa-apa, daripada di akhirat saya dituntut. Betul. Mau bayar? Iya, saya siap. Harganya ntar. Cuman kalau ente pengen cepet ridhonya ane atas satu gigit apel yang ente makan, ente mesti kerja di kebunannya selama satu tahun penuh. Hah? Mau ridho? Kalau enggak, ane tuntut ente di akhirat. Katanya Pak Gubernur, cari, enggak ada. Cuman tuh. Wah, ente jalan. Kalau enggak ente jalan, urusan kita di akhirat sama Allah. Jangan deh, jangan, ya udah deh, ane kerja sama ente. Akhirnya nih hamba Allah nih Muhammad bin Hanbal kerja setahun penuh di hadapan sama si gubernur enggak digaji. Ada orang bikin begitu zaman sekarang? Ada enggak orang yang bikin begitu zaman sekarang? Lah Allah, udah kagak ada. Kerja selama setahun. Walima Muhammad bin Hanbal orang saleh, sibuk sama ibadah, cuman ya udah terpaksa. Di sela-sela pekerjaannya dia tetap ibadah sama Allah. Setahun penuh tinggal kerja demi untuk cari ridhonya segigit apel. Akhirnya udah setahun berlalu. Hanya sekarang saya minta ridhonya. Enggak, kan udah kerja setahun. Enggak, tambah lagi 6 bulan sampai setahun lagi. Ya, mau kalau enggak tuntut akhirat, tambah lagi setahun. Oh deh, setelah 2 tahun berlalu, datang sekarang saya minta ridhonya, mohon jangan ditambah-tambahin lagi. Katanya baik, tinggal satu persyaratan aja. Nah ini cerita yang saya ceritakan, diriwayatkan juga dari Ahmad bin Hanbal. Ya, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Mubarak atau Ghairuh Kathir. Nah, akhirnya ini gubernur bilang, syarat yang terakhir apa? Syaratnya ane punya anak, kesian dia cacat. Ane lagi cariin bakal dia suami. Muhammad bin Hanbal, ya ane sibuk sama ibadah, jangan suruh ane kawin. Kawin cuman bakal apa namanya, tambahin aneh beban. Aneh udah asyik ibadah sama Allah. Mau? Ridhonya aneh? Kalau enggak tuntut di akhirat. Ya Allah, ya udah deh ya akhir. Baik. Cuman kesian, aneh punya anak nih cacat. Aduh, cacat lagi. Mending kalau kawin sama perempuan cantik. Enggak, cacat. Cacat bagaimana ya? Tangannya buntung, kakinya buntung. Terus apa namanya? Buta, tuli. Apalagi bisu. Hah? Hanya suruh kawin sama yang beginian. Bagaimana saya mau ibadah sama Allah? Sama yang bagus saja bakal ganggu ibadah saya. Bagaimana yang beginian? Tuli, buta, bisu, buntung, kaki buntung. Bagaimana? Saya bawa pakai gerobak apa gimana? Mau? Atau ada tuntutan dari akhirat? Ya udah deh akhir. Udah dia agen. Dia agen. Begitu selesai agen ya udah. Redo, redo sekarang aneh. Ayo ente temuin deh urusan ente punya bini. Mana ente punya bini? Silakan, sip, di kamarnya. Begitu dimasuk ke kamar, dia keluar lagi ketakutan. Tanya sama si gubernur nih mertuanya, kenapa ente keluar lagi takut? Dia bilang salah kamar aneh. Hah? Bagaimana salah kamar? Ente bilang bini aneh, apa buta, tuli, bisu, buntung, kakinya juga kangannya. Aneh masuk dapetin dari perempuan cantik sempurna, enggak ada kurangnya. Masuk lagi salah lihat kali loh. Enggak, masuk salah lihat, orang itu kamarnya enggak punya anak selain dia. Masuk kabur lagi keluar. Kenapa? Aneh enggak salah lihat tuh perempuan cantik banget, bukan punya aneh tuh. Yang punya aneh yang buntung. Yang cacat. Akhirnya gubernur bilang, enggak, itu ente punya istri. Hah? Kok dia? Iya. Kan ente bilang buntung cacat ini itu. Dia bilang, iya. Aneh punya anak, aneh didik dari sejak dia kecil. Aneh didik dia dari sejak kecil. Sehingga tangan kakinya buntung dari yang haram. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya lisan, ya, buta dari yang haram, tuli dari yang haram, bisu dari yang haram. Kesibukannya hanya ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya punya anak udah sempurna. Nah, saya bingung mau cariin bakal dia suami yang bagaimana? Kesian, udah sempurna dapat suami enggak sempurna. Saya dosa, kata si gubernur. Nah, kebetulan ente datang. Sekian kilo ente tempuh untuk apa? Cari ridho daripada segigit tufaha apel. Dari sejak pertama ane ketemu ente, ane lihat ente begini, ane udah tahu ente ini bukan orang sembarangan. Orang yang paling pantas bakal anaknya ane. Dari awal ane udah redoin ente, cuman ane sengaja mau pastiin lagi bagaimana waraknya ente. Ternyata ane dapetin ente sempurna dan ini ente punya istri. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal ente. Lahir dari situ Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seperti saya bilang, ini riwayat diriwayatkan tentang Ahmad bin Hanbal, ada lagi yang meriwayatkan tentang orang lain. Ya, diantaranya Abdullah bin Mubarak atau ghairuh minas salihin. Nah, ibunya bilang, ibunya Ahmad bin Hanbal, ente ini agak susah bawain hadis, mungkin gara-gara sisa-sisa dari itu apel yang dimakan sama itu punya abah itu waktu. Gara-gara sisa-sisa apel tuh, ya, bekas apel, mungkin itu sebabnya ente kagak bisa bawain hadis, kadang suka susah berat. La ilaha illallah. Makan haram apaan dia? Kagak. Bukan perkara yang haram. Ada ainul wara. Puncak daripada sikap wara. Tapi lihat pengaruhnya sampai ke situ. Bagaimana model kita? Yang apa aja masuk ke dalam perutnya kita. La ilaha illallah. Ada lagi al-imam Imam al-Haramain Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwayni. Hada gurunya Imam Al-Ghazali, sultan ulama di zamannya, pemimpin para ulama, pemimpin para awliya di zamannya. Al-Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwayni. Dia juga begitu. Setiap diskusi berdebat enggak pernah kalah, kecuali satu kali. Ketika dia berdebat kalah, dia ngadu sama ibunya. Bu, saya kalah berdebat. Enggak biasanya. Ini apa sebabnya? Ibunya ketawa, dibilang la ala zalika min atharil masfah. Mungkin itu sebab hisapan yang tersisa. Hisapan apa? Ente punya abah nih, Al-Imam Abdul Malik Al-Juwayni, dia ulama besar juga, wali besar. Waktu saya hamil, mengandung engkau, dia betul-betul menjaga perhatian. Enggak rela makanan masuk ke dalam perutku, melainkan yang betul-betul halal. Dari sejak mengandung. Dan dari sebelumnya juga begitu, cuman diperhatikan lagi dari sejak mengandung hingga engkau lahir. Ketika menyusui, dia berikan kepada saya makanan dari harta yang paling halal, sehingga susu yang engkau minum itu sumbernya dari makanan yang paling halal. Dari makanan yang paling halal. Dan dia betul-betul perhatian, gak rela sedikit pun perkara haram masuk ke perutku ataupun ke perutmu. Dia pun punya abah. Satu kali ada kejadian. Apa kejadiannya? Itu waktu saya lagi masak. Engkau lagi masih bayi. Lagi di tengah rumah sendirian. Kebetulan tetangga rumah masuk. Tetangga rumah mah masuk. Biasa tetangga datang nongkrong di rumah. Saya lagi masak asyik, engkau nangis, pengen nyusu. Ini tetangga enggak tega ngelihat engkau nangis. Dia gendong engkau, disusuin sedikit. Saya ngelihat gitu, buru-buru saya tarik. Tapi mau bagaimana, susu udah masuk ke apa? Ke perut, susu punya tetangga. Akhirnya abahmu pulang, saya cerita. Abahmu dengar begitu, dia marah besar. Apa yang dia lakukan? Engkau diambil oleh ayahmu ini, apa namanya, ayahmu ini memasukkan jarinya ke dalam mulutmu sampai engkau muntah. Itu keluar susu yang engkau minum. Dicolok lagi, sampai muntah lagi. Sampai enggak terkeluar kecuali darah, baru dia berhenti. Katanya ini sekali ini engkau kalah berdebat, mungkin karena sebab sisa-sisa apa namanya, sisa-sisa susuan yang engkau minum tuh. Padahal udah dikeluarin semuanya. La ilaha illallah. Hakadha kanu. Begini mereka orang. Enggak sembarangan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak atau ahad ghairu, saya lupa. Kalau enggak salah Abdullah bin Mubarak. Dia kerja di satu kebun. Kebetulan kebun Delima. Kerja selama puluhan tahun di perkebunan Delima. Satu kali pemilik kebun kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Pemilik kebun mau pengen jamu tamunya nih, kebetulan lagi panen. Dia panggil Abdullah bin Mubarak, sini, coba ambilin bakal saya beberapa buah dari Delima, tapi pilihin yang manis ya. Iya, kan tukang kebun pastinya tahu mana yang manis, mana yang asem. Ambil, sediain. Tamu pada makan, keaseman semuanya. Asem nih. Si pemilik kebun malu, tamunya dapetin yang asem. Akhirnya panggil, gimana ente ngambil buah yang asam? Saya bilang cari yang manis, ambil lagi gitu. Ambil lagi, datang, dapetin asam lagi. Hah, kok bisa? Bagaimana ente? Udah puluhan tahun kerja di sini nggak bisa ngebedain mana yang manis, mana yang asam? Dia bilang, iya majikan, saya selama puluhan tahun kerja di sini saya nggak pernah nyicipin, sebab bukan hak saya. Dia bilang, saya di sini cuma kerja ngurus doang, bukan hak saya untuk makan. La ilaha illallah, puluhan tahun dia kagak tahu tuh rasanya. La ilaha illallah. Terus, makanan halal itu obat. Penyakit yang gak bisa disembuhin, bisa disembuhin sama makanan yang halal. Dan sebaliknya, makanan yang haram penyakit. Ada satu orang di zaman Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, di zaman Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ini orang kena penyakit, penyakit di perut. Dia berobat kemana-mana enggak sembuh. Dokter semuanya angkat tangan. Sampai akhirnya dia datang kepada para ulama. Ulama bilang, nih yang bisa sembuhin ente cuma makanan halal. Dia bilang, ya khair, mana makanan halal deh, biar aneh sembuh dari penyakitnya aneh. Ulama bilang, zaman sekarang mau cari makanan halal udah susah. Palingan kalau ente mau tuh datang ke Inat, ke Syekh Abu Bakar bin Salim, minta doa sama dia deh, siapa tahu dia bisa, doanya dia bisa sembuhin ente. Berangkat ke Inat, ngadep kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, dikasyaf duluan, ente sakit kan perutnya, ente berkali-kali pergi ke dokter gak sembuh-sembuh, pada angkat tangan, terus ente disuruh kemari. Iya, yeah, begitu, insyaallah ente bakal dapat sembuh dari Allah, cuman obatnya ente gak di sini. Di mana? Ana punya murid-murid namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, dia di sana di Taris. Ente pergi ke sana, kirim salam dari aneh, bilang yang nyuruh ente kemari ya adalah aneh. Berangkat ini hamba Allah dari Inat pergi ke Taris, dapetin Al-Habib Abdurrahman lagi nyangkul di sawahnya. Sampai ke Taris dia nanya, rumahnya Habib Abdurrahman di mana? Sana. Langsung ke rumah tanya, Habib Abdurrahman mana? Dia lagi nyangkul di kebun. Datang, langsung ngadep Habib Abdurrahman, lebaik, pagi-pagi nih. Ane diceritain begini dan begitu, dan itu punya guru Syekh Abu Bakar kirim salam, nyuruh ane kemari. Kemudian Habib Abdurrahman dengar begitu, ngucapin alaik wa alaihissalam. Ente datang dari guru ane, alhawala magbulah, insyaAllah ente dikasih sembuh sama Allah. Ya, duduk situ. Habib Abdurrahman masuk ke gudang penyimpanan hasil kebunnya dia. Di situ ada, kalau bahasa kita, kangkung. Pohon kangkung, daun kangkungnya itu. Kalau di sana di Hadramut al-Ghadab namanya. Kurang lebih kangkung lah. Sayuran. Diambil, dia bilang sama orang, sini, ini ente makan. Sebanyak-banyaknya. Ini betul-betul halal. Makan. Walhasilnya hamba Allah makan. Udah selesai makan, masuk ke dalam perutnya, duduk dia, duduk situ. Perutnya udah apa namanya melilit. Melilit. Dia bilang, "Nah, masuk kamar mandi deh. Bakal keluar tuh penyakit semua." Masuk kamar mandi keluar, sampai darah semuanya keluar. Habis gitu sembuh dari penyakit. Enggak keluar dari kamar mandi melainkan dia udah rasakan kesembuhan di dalam dirinya. Alhamdulillah. Ya, Abdurrahman bilang, udah duduk sini, nginep sini di rumah aneh. Aneh mau lanjutin kerjaan aneh dulu, nyangkul. Nanti duduk aja situ. Udah nyangkul. Masuk waktu zuhur. Habib Abdurrahman masih asyik nyangkul. Hamba Allah pergi ke masjid sembahyang. Balik dari masjid dapetin Habib Abdurrahman gak sembahyang. Bingung dia. Masih nyangkul, kira entar kali di akhir waktu. Ternyata masuk waktu asar, Habib Abdurrahman tetap masih di sawahnya. Hamba Allah masuk ke masjid sembahyang. Habib Abdurrahman masih asyik. Sampai udah dekat maghrib baru selesai. Ini aulia, ada cerita gini bukan bakal ente. Ada aulia, cuman ana nunjukin bakal ente orang. Udah. Habis gitu diajak masuk ke rumahnya Habib Abdurrahman. Ayo nginep di sini. Sediain makan. Hamba Allah nih udah siap sekantong kepingan emas. Habib Abdurrahman ini bakal ente. Apa ini? Habib, ana udah kemana-mana berobat enggak sembuh, tapi di tangan ente ana sembuh. Ini sebagai balas budinya ana. Enggak, ana enggak perlu begituan. Habib terima. Enggak ada, ana enggak perlu begituan. Dia maksa juga ana enggak enak. Habib, ente udah sembuhin ana. Dan seterusnya. Enggak, ana enggak mau. Habib, ini bagaimana? Akhirnya Habib Abdurrahman bilang, sini, sini, sini. Kebetulan jendela kebuka. Ente lihat tuh ada gunung. Gunung di Hadramaut, gunung batu. Iya Habib, sini ente lihat tuh gunung ya. Iya. Diusap sama Habib Abdurrahman matanya. Begitu diusap, nah melek sekarang. Lihat tuh gunung emas. Dia kaget. La ilaha illallah, gunung emas. Ah, lu lihat. Tuh gunung emas kan? Iya. Ditutup lagi matanya, diusap, lihat gunung batu lagi. Aneh, enggak perlu begituan. Kalau aneh perlu tuh udah ada di samping aneh, lebih dari yang ente punya. Cuman aneh kerja begini nih, nyangkul ini kan. Ada lisatril hal wa talabil halal. Dia bilang. Demi untuk menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan sama aneh dan mencari harta yang halal. Lisatril hal wa talabil halal. Itu aja. Aneh enggak perlu beginian dunia. Terus nih hamba Allah bilang, ya udah deh Habib. Cuma aneh ada satu ngeganjel di hati aneh. Apa yang kita ngeganjel? Iya Habib. Waktu sholat duhur Habib di kebon kerja. Saya ke masjid, balik Habib masih kerja. Habib gak sembahyang, asar juga begitu. Kok begini Habib? Bilang aneh gak bakal jadi kayak begini. Wali min awliya illah, orang besar. Melainkan setelah aneh ikutin syariatnya Nabi. Ya Habib iya aneh percaya. Cuma kok aneh lihat ente begini. Sini sini sini. Diajak sama Habib Abdurrahman. Rumahnya banyak kamar-kamar bakal tamu. Ada kurang lebih 9-10 kamar. Sini. Buka kamar pertama. Begitu buka kamar pertama, lo lihat longok ke dalam. Dia kaget ngelihat Habib Abdurrahman lagi sembahyang di situ. Nah ini yang nganter siapa? Udah kaget. La ilaha illallah. Udah, jangan kaget, tutup. Masuk kamar kedua. Buka kamar dua, lo longok sana. Masuk. Habib Abdurrahman lagi sembahyang lagi di situ. Wah, ngantar Habib Abdurrahman. Sembilan-sembilannya dapetin setiap kamar ada Habib Abdurrahman lagi sembahyang. Ah, lu lihat kan? Sembilan sembahyang, satu kagak, enggak apa-apa. Sembilan pada sholat. Yang satu enggak sholat, enggak apa-apa udah. Ada karamah. Makanya nih bilang ini bukan bakal ente. Bukan bakal ente, kalau ente bisa kayak begitu ya boleh. Kemudian ente kagak. Bukan bakal ente, ini bakal dia. Nah, wah kata, wah intinya apa? Cerita ini yang bawa kita ke cerita beginian. Makanan halal obat. Ada satu orang lagi juga begitu. Orang sakit kemana-mana enggak sembuh, akhirnya diunjukin chef ente yang bisa nyembuhin ente cuma makanan halal. Di mana ente bisa dapetin? Tuh si fulan. Datang ke sana. Dia cerita. Dia bilang, "Oh, betul. Dulu keluarga kita memang keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang makanannya halal. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak." Kok gitu? Iya, kalau emang ente mau cobain makanan kita, cobain aja deh. Cuman kalau dia bicara makanan kita adalah murni halal dulu, sekarang udah enggak. Kok begitu? Iya. Kebetulan berapa waktu yang lalu terjadi hujan sampai banjir. Banjir. Nah, ketika banjir, tanah punya tetangga sebelah kebawa sama air banjir tuh ke dalam rumah kita. Nah, sekarang ana enggak tahu. Ini tanah nih yang masuk ke rumah ana ini dari tetangga sebelah, tanah yang halal apa yang haram mana kagak tahu. Tanah yang jelas apa kagak jelas ana kagak tahu. Sehingga tumbuhan kebun yang dihasilkan udah enggak kayak dulu lagi. Kalau ente mau cobain, cobain aja silakan, enggak apa-apa. Biar sembuh, cuman ana udah enggak jamin halalnya lagi. Apa segitunya orang dulu. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, satu kali diundang makan di Seoul itu waktu. Nginep di rumah salah seorang, disediain makan, makan malam mereka sederhana, telur rebus, ada berapa butir, sama roti. Begitu mau makan, mau dikupasin tuh telur, Habib Abu Bakar bilang, ini ente boleh kupas, yang ini ente boleh kupas, yang ini boleh ente kupas, ini berapa biji jangan ente kupas. Bingung, telur sama telur, tapi kok yang ini boleh dikupas, yang ini kagak. Ini yang ngejamu Habib Abu Bakar bilang, Habib, apa bedanya? Udah dengar kata aja deh. Enggak, ana mau tahu. Abu Bakar bilang, ente gak percaya, ya? Ente tanya sama keluarga ente yang masak tuh di dalam. Dia masuk ke dalam. Ini telur dari mana? Bilang, 3 butir milik kita, dan berapa butir ana ngambil dari tetangga. Balik. Habib Abu Bakar, hati telur begini, ente tahu mana yang halal, mana yang haram? Iya, ana tahu. Kenapa begitu? Aneh kalau mau ngambil yang halal enak gampang ngambilnya. Begitu ada sesuatu yang kagak jelas, ini ada urat sini bergetar. Ada tahu. Kok bisa begitu? Iya. Dari sejak kecil dia selalu ninggalin yang haram. Udah biasa sama yang halal, sehingga ketika dia besar, ya, dia bisa ngebedain mana yang halal, mana yang haram. Sebab dari awal udah gak pernah makan makanan yang haram, sehingga ketika dihadapi nama yang haram dia bisa berasa gak enak. Nah, kita gak bisa ngebedain mana halal, mana haram. Yang penting enak, udah makan aja. Makanya jadilah orang kayak kita begini nih. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bersihin kita, Allah bagusin kita, Allah jauhin kita dari yang haram, dari yang syubhat. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah.